Kemudian Ibnu Qudamah berpindah menjelaskan tentang ijarah. Kata beliau, kitabul ijarah. Ada 12 pembahasan. Pembahasan ijarah sewa menyewa. Cara bahasa ijarah mustaq dari al-ajr, dari upah, imbalan. Ya. Dikatakan sebagai imbalan sebab itu adalah balasan. Nah, dan dalam Al-Quran disebutkan ya penyebutan ajr sebagai balasan dari ketaatan yang dilakukan oleh hamba. Dan secara istilah, ijarah adalah akdun ala manfaatin mubahatin ma'lumah, muddatan ma'lumah, min ainin ma'lumah, au mausufin fid dhimmah, au amalin bi'iwadin ma'lum. Ya, agak panjang definisinya. Ijarah adalah akad ala manfaatin mubahatin ma'lumah. Akad terhadap manfaat yang mubah dan dimaklumi. Muddatan ma'lumah. Ya, dalam waktu yang dimaklumi. Min ainin ma'lumah. Dari barang yang dimaklumi. Au mausufin fid dhimmah. Atau hal yang disifatkan dalam dhimmah. Au amalin. Atau terhadap sebuah pekerjaan. Bi'iwadin ma'lum. Dengan bayaran yang sudah dimaklumi. Sudah ditentukan. Baik. Yang pertama. Ijarah ini dia bentuk akad. Ya. Akad ya. Akadnya terhadap manfaat. Akadnya terhadap manfaat. Akan datang nanti diterangkan bahwa ijarah akad lazim ya. Akad lazim. Jadi akad terhadap sebuah manfaat. Seperti menempati rumah. Seperti mengendarai kendaraan. Seperti menanami tanaman. Apa menanami tanah. Ya. Seperti menempati toko. Ini lewat akadnya terhadap manfaat. Tapi manfaat yang bagaimana? Mubahatin. Manfaat yang dibolehkan. Adapun manfaat yang haram, tidak boleh. Karena itu tidak boleh ya, menyewakan rumah untuk dipakai sebagai tempat pembuatan khamar. Dipakai sebagai tempat kemungkaran. Dia menjual hal-hal yang diharamkan. Ya, misalnya menjual rokok, menjual apa namanya? Alat-alat musik. Atau yang semisal dengannya. Ya kalau manfaatnya tidak diperbolehkan, tidak boleh. Bukan ijarah, tidak masuk dalam kategori ijarah. Maklumah. Dan manfaat ini harus dimaklumi. Manfaatnya dimaklumi. Ataupun kalau dia sewa sesuatu tapi manfaatnya tidak dimaklumi, ini tidak masuk dalam ijarah, tidak diperbolehkan. Ya. Muddatan ma'lumah. Dalam waktu yang dimaklumi. Misalnya disewa sehari, satu pekan, satu bulan, satu tahun. Ya. Min ainin ma'lumah. Dari benda yang dimaklumi. Ya, dimaklumi dilihat seperti mobil, disewa mobil, rumah, bendanya dimaklumi. Au mausuf fid dhimmah. Atau disifatkan pada dhimmah, dia belum lihat. Ya. Dia belum lihat ya. Tapi sudah mausuf. Sudah dikatakan yang saya sewakan misalnya adalah mobil Camry 2005. Sudah disebut merek, dia sebut apa? Tahun keluarnya, model dan tahun keluarnya. Ya. Maka ini tidak ada masalah. Karena sudah apa? sudah dimaklumi mausuf. Au amalin, atau terhadap amalan. Ya, misalnya siapa, apa namanya, sewa si fulan bekerja untuk mengerjakan, memperbaiki rumah ini. Atau untuk apa, memperbaiki jalan, memperbaiki kebun. Nah, ini bentuk dari ijarah. Jelas ya? Bentuk dari ijarah. Tapi dikatakan bi'iwadin ma'lum, dengan bayaran yang sudah dimaklumi. Nah, ini perbedaan antara ijarah dan apa? Antara ijarah dan apa yang sudah berlalu mirip ijarah? Ju'ala. Perbedaan antara ijarah dan ju'ala. Sudah kita terangkan ya, lima perbedaan antara ijarah dan apa? Ju'ala pada pertemuan sebelumnya. Sudah terangkan atau belum? Sudah ya? Baik. Maka ini dari hal yang dibedakan. Ya, antara ijarah dan ju'ala. Jadi kalau ju'ala, upahnya kadang belum dimaklumi. Ada yang dikatakan siapa yang apa namanya lakukan pekerjaan ini, maka saya beri duit yang ada di kantongku. Ya, itu boleh saja ju'ala ya. Tapi kalau ijarah harus dimaklumi, baru dikatakan ijarah. Nah, baik. Dan tampak dari sini bahwa ijarah ini kadang kebanyakannya memang dikatakan sewa-menyewa dalam bahasa kita ya. Tapi kadang dia bisa bermakna mempekerjakan. Seperti misalnya kalau saya bayar seseorang kerja ya, di kebiasaan kerja ya, untuk bangunan misalnya, perharinya anggaplah 100 ribu biaya kerjanya. Dia kerjanya dimaklumi dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Dibayar 100 ribu. Maka ini dipekerjakan kalau bahasa kita. Bukan disewa ya, tapi di apa? Diupah. Tapi dalam istilah, dia masuk ke dalam bentuk apa? Bentuk ijarah, sewaan, menyewa. Jelas ya? Walaupun kadang dia masuk ke dalam ju'ala, dalam sebagian bentuknya, dan kadang dia bisa bermana taukil dengan diberikan apa? Diberikan upah. Baik. Ya, ini mirip ya? Mirip. Nah, karena itu, nah di sini pentingnya dalam fikih orang mengenal bentuk-bentuk. Jadi kalau terjadi kejadian, kejadian tersebut diterangkan dulu bentuk cocoknya dalam fikih apa. Baik. Seperti misalnya seorang ke bank. Iya. Dia ingin menyimpan duit. Ingin menyimpan duitnya. Ketika duit disimpan, apa nama simpanan ini? Hah? Apakah dia wadiah titipan? Ataukah namanya mudharabah? Ini bahasa-bahasa yang biasa digunakan ya. Apakah namanya wadiah titipan? Ataukah namanya mudharabah? Iya. Ataukah namanya pinjaman? Qard. Pinjaman. Baik. Nah, di sini ketika terjadi kejadian menyimpan di bank, ada tiga kemungkinan. Mungkin wadiah, mungkin mudharabah, mungkin apa? Hah? Qard, pinjaman. Nah, kita lihat bentuknya. Nah, ini namanya ditakhrij namanya. Diberikan apa namanya? Takyif fikih. Takyifnya yang paling cocoknya apa? Dimasukkan ke mana? Kalau wadiah, dikatakan wadiah, cocok atau tidak? Sekarang orang yang menyimpan di bank, dikatakan wadiah, cocok atau tidak? Tidak cocok. Ya, karena bank boleh menggunakan uang itu atau tidak? Boleh dia gunakan. Sedangkan wadiah, dia adalah amanah. Tidak boleh dia apa? Tidak boleh digunakan. Ya. Jelas ya? Dan wadi'ah, titipan, tidak ada pungutan. Nah, sedangkan orang yang simpan di bank, kebanyakannya memungut biaya apa? Biaya bulanan. Berarti dinama wadi'ah, ini apa? Tidak cocok. Ya, sekarang kita ke bentuk yang kedua. Cocok dikatakan mudharabah? Bagi hasil? Baik, seakan-akan bank berkata seakan-akan nasabah menitip uang ini seakan-akan memberikan modal kepada kami. Ya. Tapi modalnya kami kembalikan kapan dia inginkan. Jadi kalau dia ingin tarik, nasabah ingin menariknya dikembalikan kapan dia inginkan. Baik, muncul pertanyaan dari konsekuensi mudharabah, untung sama untung, rugi sama rugi. Ya. Kalau bank rugi, apakah nasabah menanggung kerugian? Ya, jawabannya itu tidak pernah terjadi ya. Jadi kalau begitu ini bukan apa? Bukan mudharabah. Jelas ya? Nah, kalau ini sudah bukan mudharabah, maka bentuk yang ketiga, pinjaman. Nah, pinjaman kalau diberikan, boleh dia pakai, kan begitu? Boleh dia gunakan. Dan namanya pinjaman, kalau memang tidak disebutkan temponya, berapa lama dipinjamkan, maka berhak diambil kapanpun dia ingin mengambilnya. Dan inilah sebenarnya hakikat tabungan di bank. Di artinya kita memberi apa? Kita memberi pinjaman kepada bank. Maka kapan ada tambahan, ya, lebih daripada apa yang disimpan di bank, ya, apakah tambahannya mau dikatakan bunga, mau dikatakan bagi hasil, mau dikatakan hadiah, mau dikatakan oleh-oleh, mau dikatakan apa, silahkan katakan apa saja, tambahan itu hukumnya apa? Hukumnya riba. Sebab adanya tambahan di belakang peminjaman itu bentuk manfaat. Dan setiap manfaat yang dihasilkan dari pinjaman namanya apa? Namanya riba. Nah, jadi demikian ya cara mentakif. Ini namanya takif fikih. Jadi ketika terjadi masalah dari sebuah transaksi, diarahkan kemana bentuknya? Jelas ya? Jangan seorang datang dalam satu pembahasan, oh iya, bank mengatakan wadiah. Dia buka pembahasan wadiah, semuanya seakan-akan wadiah. Ya. Tidak, karena yang menjadi ukuran di sini bukan nama yang menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran adalah apa? Hakikatnya yang menjadi ukuran. Walaupun namanya ganti-ganti, itu tidak berpengaruh. Penggantian nama tidak memberi pengaruh. Nah, inilah seorang faqih di sini. Ya. Seorang yang berilmu, penamaan tidak memberi pengaruh padanya. Ya, khamar diganti dengan banyak nama ya. Ya, tapi namanya khamar-khamar. Ya. Jelas ya? Demikian pula, sejumlah dari perkara diganti dengan nama, kadang dilabeli dengan label syariat misalnya. Tapi hakikatnya dia adalah riba. Karena itu, kata para ulama, al-ibrah, kaidahnya al-ibrah, apa? Bil ma'ani, la bil al-fadhi, wal mabani. Yang menjadi ukuran adalah makna dalam transaksi itu. Ya, dalam sesuatu itu. Maknanya yang menjadi ukuran. Bukan lafaz dan bukan penamaannya. Sebab kalau penamaan, ya, apa saja boleh dinamakan. Ya. Sekarang zina dinamakan nikah juga zina. Banyak namanya ya. Ada nikah mut'ah. Ya, ada nikah kontrak. Ya. Dan ini bentuk dari zina. Walaupun dia katakan bahwa itu adalah apa? Adalah nikah. Ya. Itu penamaan saja, tapi hakikat syar'inya dia adalah dianggap sebagai apa? Sebagai zina. Nah, demikian. Baik. Maka di dalam pembahasan fikih harus detail seseorang melihat kondisi dan keadaan dalam di belakang sebuah nama itu apa. Iya. Selesai sudah ya tentang definisi ijarah. Ya. Ijaro ini dari hal yang disyariatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah yang disepakati oleh para ulama. Kalau seorang mempekerjakan, dia memberikan upahnya. Nah, di antaranya Allah firman, فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. Kalau mereka, perempuan-perempuan yang ditalak itu, menyusukan anak-anak kalian, maka berikanlah upah untuk mereka. Ya, diberi upah. Dan itu bentuk dari ijarah. Nah, sebab si istri yang sudah ditalak dalam keadaan hamil, kemudian melahirkan, tentunya anak ini adalah ikut kepada suami yang telah mentalaknya. Nafkahnya dia yang tanggung. Maka apabila si istri menyusui anak ini, walaupun dia bukan lagi istri, tetap dia mendapatkan tunjangan. Bukan status sebagai istri tunjangannya, tapi status sebagai perempuan yang disewa untuk apa? Menyusui anaknya. Jadi kalau dia riba dengan sewaan, dia lanjutkan. Kalau tidak, maka suami boleh mencari perempuan lain yang bisa menyusuinya. Jelas ya? Baik, ini bentuk dari ijarah. Nah, dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan masalah ijarah ini. Iya. Di antaranya hadis Abdullah bin Umar, Nabi bersabda, "Tu'tul ajir ajrahu qabla an yajiffa arakuhu." Berikanlah orang yang bekerja itu upahnya sebelum keringatnya kering. Ya. Dan juga di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Tsalatsatun ana khasmuhum yaumil qiyamah." Ada tiga orang yang aku adalah lawan debatnya pada hari kiamat. Ya, salah satunya adalah warajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Seorang lelaki yang mempekerjakan pekerja. Pekerja ini sudah menunaikan kewajibannya, tapi orang tersebut tidak memberikan upahnya. Ya, ini dari dosa besar ya. Sebab diancam bahwa orang ini akan berhadapan langsung dengan Allah pada hari kiamat. Allah akan menuntutnya. Baik. Dan sepakat para ulama secara umum tentang pembolehan atau pensyariatan ijarah. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah di sini menjelaskan, kata beliau, wahiya akdun alal manafi'. Ijarah itu adalah akad terhadap manfaat-manfaat. Nah, ini ketentuan umumnya ya. Bahwa ijarah memang dia adalah akad terhadap manfaat-manfaat. Ya, adapun akad terhadap benda dan semisal dengan itu, nah itu tidak disebut lagi sebagai apa? Ijarah. Dia masuk ke dalam pembahasan al-bay, pembahasan jual beli. Yang sudah berlalu pembahasannya. Jadi dia terhadap manfaat. Ya. Bukan rumahnya yang disewa, tapi manfaat tinggal di rumah yang dia apa? Disewakan. Cuma memang bahasanya orang umum dikatakan menyewa rumah. Tapi sebenarnya yang disewa bukan apa? Rumahnya, tapi manfaat tinggal di rumah itu yang disewa. Ya, menyewa mobil. Ya, bukan mobilnya sebenarnya yang disewa, tapi apa? Manfaat mengendarai mobil tersebut yang disewa. Nah, tapi orang secara umum dia tidak sebut ya sewa manfaat atau menyewa mengendarai mobil, tidak. Memang hanya disebut menyewa apa? Menyewa mobil. Jadi ijarah ini diakad terhadap manfaat. Kemudian beliau terangkan tentang perikatan atau luzum dalam akad ijarah. Kata beliau, lazimun minat tarafaini la yamliku ahaduhuma faskhaha. Ijarah ini adalah akad yang lazim terhadap dua belah pihak. Salah seorang dari keduanya tidak boleh membatalkannya. Ya. Kecuali dengan izin pihak yang lainnya. Ya. Jadi kalau si A sudah kontrak rumah dari si B, selama setahun dia sudah bayar di depan. Anggaplah dia bayar 2 juta kontrakan setahun. Iya. Maka ini akad sudah lazim. Ya si A tidak boleh berkata kepada si B pemilik rumah, oh saya mau batalkan saja. Ya, kembalikan duitku. Ini pembatalan harus seizin siapa? Si B. Kalau si B berkata, oh sudah terlanjur. Di kontrak saya sudah pakai uangnya. Misalnya. Maka di sini si A tidak punya hak untuk menuntut dari siapa? Si B. Sebab dia adalah akad lazim. Demikian pula kalau si B, si pemilik rumah, suatu saat rumahnya mau dia gunakan. Ya. Maka dia datang setelah berjalan setengah tahun. Dia datang kepada si A. Si A, ini rumah saya mau gunakan. Kamu kontraknya setengah tahun saja. Iya. Nanti duitnya yang 1 juta saya kembalikan. Ini kembali kepada si A. Kalau dia setuju, dia riba, tidak ada masalah. Tapi kalau dia tidak riba, tidak boleh. Ini konsekuensi dari akad apa? Akad lazim. Iya. Jadi walaupun dia ingin kembalikan 1 juta, dia akad sudah lazim. Ya, dia minta keridhaan dari si A saja. Kalau dia ridha untuk ini, untuk pindah, maka itu yang hal yang baik baginya. Dia menggabungkan pahala kalau memang si pemilik rumah perlu dibantu di dalam hal tersebut. Ya, jelas ya? Jadi dia lazimun minat tarafaini la yamliku ahduhuma fasakha. Iya. Itu yang tampak dalam akad-akad ijarah dan hukum-hukumnya bahwa dia adalah akad lazimah. Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan beberapa hal yang tidak membatalkan fasakh atau tidak membatalkan apa? Akad ijarah. Kata beliau, wala tanfasikh bimautihi. Iya. Ijarah itu tidak gugur. Tidak batal dengan kematian. Apakah al-mu'ajjir ataupun musta'jir, si pemilik, si pemilik benda maupun yang menyewanya, salah seorang dari keduanya meninggal, ya, maka akad sewa menyewa tidak batal. Jelas ya? Ya, kalau si A sudah menyewa tanah untuk ditanami, ya, dia sewa dari si B, kemudian si B meninggal, maka akad tetap berjalan. Misalnya sewa setahun, setengah tahun sudah meninggal si B. Masih ada waktu berapa? Setengah tahun. Ya. Ahli warisnya tidak punya hak untuk menghentikan apa? Menghentikan hakat. Iya. Untuk membatalkannya. Dia hanya boleh menawarkan kepada si A. Kalau misalnya, ya, untuk jangka setengah tahunnya, duitnya dikembalikan lagi. Hanya boleh dia tawarkan. Kalau si Ar-Ridha tidak ada masalah. Tapi kalau dia tidak Ar-Ridha, ini akad lazim. Berjalan. Demikian pula wala bijununihi. Demikian pula kalau dia salah seorang dari keduanya majnun. Si A misalnya menyewa rumah. Ya. Kemudian si A yang menyewa rumah ini, dia stres setelah 6 bulan. Tidak waras. Ya. Maka ini penyewaan tidak batal. Dia tetap punya hak terhadap rumah tersebut. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan hal-hal yang membatalkan. Ya, beliau singgung dua hal ini ya, jangan sampai terikut di pembahasan sebelumnya. Karena beberapa pembahasan sebelumnya itu batal ya, karena adanya kematian, adanya kegilaan menjadi batal akadnya. Kalau di ijarah tidak. Karena itu diingatkan oleh Ibnu Qudamah. Sekaligus Ibnu Qudamah terangkan beberapa hal yang bisa membatalkan ijarah. Kata beliau, wa tanfasikh bi talafil ainil ma'qudi 'alaiha. Iya. Dan akad ijarah ini tanfasikh menjadi batal apabila benda yang dipersewakan itu rusak. Iya. Talif. Contoh misalnya dia sewa rumah 1 tahun. Dengan harga berapa? 2 juta per tahunnya. Baru setengah tahun dia pakai, rumahnya rubuh. Ya. Rubuh rumahnya. Di sini ketentuannya kalau rumahnya rubuh, maka akad ijaranya menjadi fasikh. Batal sudah. Ya, kalau dia sudah batal, di contoh yang disebutkan tadi, maka si penyewa hanya membayar upah sesuai dengan kadar yang dia tinggali di rumah itu. Ya. Jadi kalau dia tinggal hanya berapa? Hanya setengah tahun, dan ongkosnya setahun 2 juta, berarti dia wajib membayar berapa? 1 juta saja. Jelas ya? Nah itu sudah berlalu di pembahasan zakat ya, bahwa upah dari sewa itu tidak wajib zakatnya, kecuali nanti setelah dipegang 1 tahun. Setelah dipegang 1 tahun baru wajib zakat. Kenapa? Sebab dia belum masuk ke dalam kepemilikan tetap upah sewa itu. Belum tetap kepemilikannya. Anggaplah misalnya saya sewakan rumah dari bulan 1 sampai bulan 12. Hasil sewanya saya sudah pegang bulan 1. Tapi harta yang saya pegang itu namanya belum masuk ke dalam harta tetap. Kenapa? Ya ini masalahnya. Ya. Kalau misalnya terjadi kerusakan pada rumah yang disewakan, duit hasil sewa itu kembali lagi. Kalau begitu dia belum menjadi apa? Menjadi kepemilikan tetap. Belum ada kewajiban zakatnya. Baik. Iya. Kemudian yang kedua dari hal yang membatalkan, kata beliau, wang kita'u naf'iha, apabila terputus manfaatnya. Iya. Misalnya disewa untuk dikendarai. Iya. Disewa mobil untuk dipakai selama 1 pekan misalnya. Mobilnya disewa 500 ribu atau disewa 1 juta untuk dipakai selama 1 pekan. Iya. Baru 2 hari dipakai, mobilnya sudah mogok di jalan. Iya. Tidak mau jalan lagi. Baik. Maka di sini manfaatnya terputus. Kalau manfaatnya terputus, maka penyewaan pun apa? Menjadi batal. Iya. Kecuali kalau dia perbaiki setelah itu, maka apabila terjadi perbaikan dan di masa jenjang terjadi perbaikan tersebut dia tidak manfaatkan, dipotong saja kadar yang dia tidak manfaatkan. Misalnya dia sudah sewa 1 pekan, ternyata rusak, lalu diperbaiki dan perlu 1/2 hari, maka 1/2 hari yang dipotong dari nilai kontrak 1 juta. Baik. Jadi ini beberapa hal ya yang memutuskan akad apa? Ijarah. Kemudian berikutnya, persyaratan keabsahan akad ijarah terhadap manfaat yang dimaklumi. Iya. Sebelum kita masuk di situ, Ibnu Qudamah masih menegaskan satu. Kata beliau, walil musta'jiri fathuha bil aidi qadiman kana wa haditha. Nah, ini yang ketiga ya, dari hal yang boleh seorang itu menggugurkan akad. Apabila ada aib pada barang yang disewa itu. Aib yang baru maupun sudah lama. Iya. Ya kalau misalnya dia sewa sesuatu, dia tidak tahu ada aibnya. Mereka sudah sepakat sifatnya begini dan begini. Ternyata ada aib, maka boleh dipasah. Ya, boleh dipasah. Kemudian pembahasan berikutnya tentang keabsahan akad ijarah terhadap manfaat yang dimaklumi. Ini pensyaratan harus di atas manfaat yang dimaklumi. Kata Ibnu Qudamah, wala tasih illa ala naf'in ma'lum. Tidak dianggap syah penyewaan ini kecuali di atas manfaat yang dimaklumi. Iya. Harus manfaatnya apa? Dimaklumi. Bagaimana ketentuan manfaat dimaklumi itu? Kata beliau, imma bil urf. Apakah dia secara urf? Seperti kasukna darin, seperti meninggali rumah. Ya, jadi kalau meninggali rumah, umumnya, kalau orang sudah disewakan rumahnya, orang sudah tahu apa yang dilakukan di rumah itu. Ya, dia tinggal, apa saja yang dia manfaatkan di rumah tersebut. Nah, itu makna menyewanya ya. Diketahui dengan urf, dimaklumi dengan urf. Atau bilwas, dimaklumi dengan pensifatan. Kekhiyatati taubin mu'ayyan. Seperti menjahit baju tertentu. Iya. Baik ini bajunya dijahit begini. Atau dikasih model baju, tolong jahitkan saya baju ikut ke model ini. Jelas ya? Oke, ini dimaklumi dengan sifat. Dan khiyatah di sini, ini bentuk dari ijarah ya. Bentuk dari ijarah, menyewa tukang jahit untuk menjahit. Iya. Au binai ha'ir. Atau membangun apa? Membangun tembok. Sebuah kebun sudah dimaklumi. Saya pengen dibangunkan tembok. Tingginya satu, apa? Satu meter. Iya. Maka manfaat dari ijarah harus dimaklumi. Atau seperti sekarang orang-orang kerja bangunan sudah diberikan apa? Sudah diberikan gambarannya. Ya, apa yang akan dikerjakan? Nah, dari situ ditentukan pekerjaannya, dia kerjakan sesuai dengan apa yang disifatkan. Au hamlu syai'in ila mawdhi'in muayyan. Atau pensifatan dalam bentuk membawa sesuatu ke tempat tertentu. Ya, dikatakan ya, tolong bawakan barang ini ke tempat pula nih, disebut. Ya. Atau tolong bawakan barang ini ya, ke masjid apa as-sunnah misalnya. Dia sudah tahu masjidnya di mana. Maka akad terhadap sifat yang dimaklumi, tempatnya dimaklumi. Iya. Jelasnya? Jadi begitu cara menentukan dan memperjelas bentuk dari akad tersebut. Kemudian kata beliau, wadabtu dalika bisifat. Ya, dahar tersebut didabat dengan sifat-sifat. Baik. Demikian ya. Ini dari pensyaratan penting di dalam sewa-menyewa. Ketika diketahui manfaatnya dimaklumi, harus diperjelas. Dimakluminya secara urf, maupun dimaklumi secara apa? Secara sifat. Ya. Dimakluminya secara pensifatan. Ya, kemudian Ibnu Qudamah jelaskan pensyaratan pengetahuan upah ijarah. Kata Ibnu Qudamah, kama yushtaratu. Ya. Kata beliau, atau sebelum saya lanjut masih ada ya pembahasan di sini. Kata Ibnu Qudamah, wadabtu dalika bisifatihi au ma'rifati ujuratihi. Dan hal tersebut didabat dengan mengetahui sifat-sifatnya. Ya. Atau mengetahui ujrahnya. Mengetahui apa? Ujrahnya, berapa upahnya. Ya. Harus dikenal upahnya berapa. Sebelum disewa, sudah putus, sudah sepakat. Ya. Sudah sepakat. Upahnya berapa. Baik. Kemudian berikutnya, wa in waqa'at 'ala ainin falabudda min ma'rifatiha. Kalau ijarah itu terjadi pada suatu benda, ya, maka dia harus mengenal, melihat, mengetahui benda tersebut. Apakah dia lihat benda itu atau disifatkan dengan sifat yang memperjelasnya? Iya. Dan ini tentunya masuk kepada syarat-syarat yang sudah berlalu. Hanya saja di sini Ibnu Qudamah menegaskan. Jadi kalau dia disiwakan terhadap suatu benda, bendanya harus diketahui. Dan mengetahuinya kadang dengan melihatnya atau kadang dengan pensifatannya. Iya. Kadang dengan pensifatannya. Kemudian kata beliau, Yang kedelapan, ya, tentang mengalihkan manfaat atau menyewakan kembali barang sewaan kepada pihak ketiga. Kata Ibnu Qudamah, "Wa man ista'jara syai'an falahu ay yuqima maqamahu man yastawfihi bi ijaratin aw ghairiha. Idza kana mithlahu aw dunahu." Ya. Apabila dia menyewa sesuatu, maka boleh dia menempatkan pada tempat yang dia sewa tersebut orang yang melanjutkan mengambil manfaat dari sewaan itu. Apakah orang itu melanjutkan mengambil manfaat dari sewaan dengan menyewa juga atau dengan selainnya? Ya, jadi kalau saya misalnya sudah menyewa rumah, ya, kemudian rumahnya saya ingin tinggalkan, masih ada waktu 6 bulan lagi kontrakan selesai, ya, saya tinggalkan, ya, rumah tersebut, maka saya boleh saja menggratiskan orang untuk tinggal di rumah itu. Atau dari setengah tahun ini boleh saja saya cari orang yang ingin apa, menyewanya kembali. Ini diperbolehkan, tapi syaratnya idza kana mithlahu aw dunahu. Kalau manfaat dia penyewaannya sama atau di bawahnya. Kalau saya sewa rumah itu untuk ditinggali, maka dia datang juga untuk tinggal di situ. Tapi kalau saya sewa rumah untuk ditinggali, ternyata orang yang datang bukan untuk dia tinggali, dia jadikan sebagai tempat usaha atau tempat produksi, ini lain lagi, ya, sudah bertentangan dengan apa? Akad sewanya. Dia sudah menggunakannya untuk hal yang lebih bagus daripada itu. Kalau digunakan lebih bagus, itu harus ada perbedaan harga. Iya. Harus seizin pemilik barang itu. Jelas, ya? Dan tampak dari Ibnu Qudamah di sini bahwa tidak disyaratkan ada izin dari pemilik. Nah. Dan memang asalnya seperti itu. Hanya saja para ulama menyebutkan bahwa, ya, hal yang seperti ini supaya tidak terjadi, ya, sengketa, apalagi sekarang ini, ya, orang yang mau masuk tinggal di suatu tempat, ya, itu harus diketahui siapa orangnya, dari mana asalnya, ya, peraturan secara umum harus melapor dalam sekali 24 jam orang yang masuk, kan begitu, ya, dan ini dari bentuk-bentuk penjagaan terhadap keamanan, tidak ada masalah. Karena itu, maka hendaknya harus ada konfirmasi dengan pemilik. Tapi konfirmasi adalah untuk memberitahu penggantian orang. Dan si pemilik tidak punya hak berkata, oh, saya kemarin menyewakan memang untuk kamu saja. Ya. Saya tidak ridho untuk orang lain. Nah, dia tidak punya hak untuk ini, ya. Jadi kalau dia tidak ridho, ya, solusinya satu aja, dia kembalikan apa? Biaya sewaannya dia kembalikan. Kalau dia tidak riba. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya tentang penggunaan barang sewaan melebihi pokok akad atau dan beberapa bentuknya. Ya. Kata Ibnu Qudamah, "Wa in istajara ardan li zar'in falahu zar'u ma huwa aqallu minhu dararan." Kalau dia menyewa sebuah tanah untuk ditanami, maka dia boleh menanam tanaman yang lebih sedikit bahayanya daripada apa yang dia sewa. Misalnya, seorang menyewa tanah untuk apa? Ditanami padi. Ya. Jadi akadnya untuk tanam apa? Tanam padi. Kalau diatur harganya, berapa harga sewanya? Setengah tahun. Nah, ditentukan misalnya harga sewanya 5 juta. Jelas, ya? Baik, dibayar. Kalau setelah itu kemudian dia tidak jadi tanam padi, dia malah tanam jagung, boleh atau tidak? Hah? Boleh saja, ya, sebab jagung lebih mudah daripada apa? Menanam padi. Tapi kalau sawah tersebut dia tanami, dengan tanaman yang lebih berat daripada itu, lebih mahal, nah ini lain lagi masalahnya. Jelas ya? Contoh dia tanami apa misalnya? Hah? Durian? Ya, tanam gaharu aja sekalian. Ya. Baik, jadi kalau ditanami lebih berharga, maka ini tidak diperbolehkan. Sudah keluar dari apa? Dari akad. Karena itu kata Ibnu Qudamah, "Fa in zara'a ma huwa aktsaru minhu dararan." Kalau dia menanam dari hal yang lebih banyak dararnya, "Aw yukhalifu dararuhu dararahu, fa 'alaihi ujratul mithl." Ya, atau ini akan membahayakan tanah misalnya dengan tanaman yang baru ini, maka dia berhak mendapatkan tambahan upah yang semisal. Ya, jadi kalau disewakan misalnya untuk tanam padi 5 juta, begitu disewakan untuk tanam gaharu, anggaplah padi disewa setahun 5 juta. Kalau 5 juta berarti saya ingin sewa 10 tahun, dikasih 50 juta. Jelas ya? 10 tahun. Tapi ternyata setelah itu dia tidak tanam padi. Dia tanam pohon gaharu. Ya. Pohon gaharu mahal ya. Maka di sini dia berhak untuk mengambil upah biasanya kalau sewa pohon gaharu itu berapa yang dibayar. Ya. Kalau misalnya 10 juta per bulan, 10 juta hitungnya. Jelas ya? Harus diambil upah yang semisal. Nah. Baik. Kemudian kata beliau, wa in istajara ila mawdhi'in fajawazahu. Demikian pula kalau dia sewa kepada suatu tempat, lalu dia lewati. Nah, ini sering ya dalam nyewa mobil ini. Oh, mau dipakai mana mobilnya, Pak? Oh, dekat kok, cuma di situ aja di. Hanya dalam kota saja. Ya. Jadi dia berkata dalam kota. Ternyata keluar kota. Ya. Maka ini beda tentunya ya. Karena keluar kota risiko kecelakaan lebih banyak. Ya, belum lagi pemiliknya khawatir mobilnya hilang. Ya. Maka biasanya akan berbeda di dalam masalah tersebut. Ya, jadi kalau dia sudah sewa ke satu tempat, fajawazahu atau lihamli syai'in fazada alaihi, atau disewa mengangkat sesuatu, ya. Tolong angkatkan kartun di rumah. Berapa kartun? Ada 5. Ternyata begitu sampai di rumah orang tersebut kartunnya bukan 5, ada 10. Ya. Maka di sini enggak boleh dia beri sewa 10 kartun dengan harga 5 kartun. Harus dia bayar lagi sewaan untuk 5 kartun lebihnya. Jelas ya? Kata beliau, "Falahu ajrul mithl lizaid," maka dia berhak untuk mendapatkan upah yang selayaknya untuk tambahannya. Iya. Ya, kalau disewa sama seperti mobil tadi, disewa misalnya, disewa dari Makassar ke Pangkep. Ya, ternyata sampai ke Sidrap. Ya. Maka di sini dia harus tambah biaya sewaan. Jelas ya? Sesuai dengan apa yang semisalnya. Ya, kalau misalnya dari Pangkep wajarnya biasanya disewa ke sana anggaplah 250.000. Ya, dan Sidrap biasanya 500.000. Begitu dia menyewa dengan akad ke Pangkep ternyata ke Sidrap, maka dia harus tambah selisihnya, yaitu berapa? Dia tambah 250.000. Ya. Baik. Ini beberapa bentuk ya disebut oleh Ibnu Qudamah. Kemudian Ibnu Qudamah membahas tentang dhaman terhadap kerugian barang sewaan. Jadi kalau terjadi kerugian, ya. Bagaimana dhamannya? Kata Ibnu Qudamah, "Wa dhamanul aini idza talafat." Ya. Kata beliau rahimahullah, "Wa dhamanul aini idza wa dhamanul aini in talafat wa in talafat min ghairi ta'addin fala dhaman." Jadi kata Ibnu Qudamah ada wajib atas orang yang menyewa ini. Dia memberikan jaminan terhadap barang yang disewa kalau rusak. Ya. Khususnya ini tadi yang dalam yang melebihkan ini. Dia sewa ke satu tempat kemudian dia lebihkan. disewa mengangkat barang kemudian lebih daripada kadarnya. Ya kadang mobil ya, mobil disewa. Untuk apa? Angkat apa mobil ini? Ya mobilnya mobil pick up. Oh ini angkat, cuma angkat barang-barang saja, pindahan rumah. Ya ternyata mobil tersebut dipakai untuk angkat kontainer misalnya. Ya. Jadi begitu terjadi kerusakan, maka harus ditanggung oleh orang tersebut. Wa in talifat min ghairi ta'addin fala dhamana 'alaihi. Adapun kalau misalnya rusak tanpa ada pelampuan batas, sudah disewa, ya rusak sendirinya, dia sewa mobil, ya dia jalannya biasa, wajar, tidak ngebut-ngebut juga, ya rusak mobilnya, maka hal yang seperti ini, kerusakan yang wajar, tidak ada dhaman terhadapnya, dia tidak ada kewajiban menggantinya. Baik. Kemudian kata beliau, wala dhamana 'alal ajiri alladhi yu'ajjiru nafsahu muddatan bi'ainiha fima yutlifu fima yatlafu fi yadihi min ghairi tafriq. Demikian pula tidak ada dhaman terhadap seorang pekerja yang mempekerjakan dirinya di waktu tertentu pada apa-apa yang dia rusak. Apa-apa yang rusak di tangannya dalam keadaan dia tidak menelantarkan. Nah, jadi seorang yang disewa misalnya di waktu tertentu, ya, apakah dia diperbantukan di rumah atau dia misalnya sebagai sopir atau dia misalnya sebagai penjaga toko, sebagai tukang masak atau sebagai pekerja bangunan, ya, dia sewakan dirinya waktu tertentu. Kalau misalnya terjadi kerusakan, ya, mereka berbuat kesalahan, terjadi kerusakan, ada hal yang rusak di tangannya, dan kerusakannya bukan karena keteledoran, bukan karena melampaui batas, tidak ada dhaman. Tidak ada apa? Dhaman. Karena asalnya dia dipekerjakan dalam hal yang apa? Dia dianggap mampu di dalamnya. Iya. Jadi kalau dia tidak melampaui batas, dan juga tidak menelantarkan, maka dia adalah orang yang menjalankan amanah. Tapi kapan dia melampaui batas, melantarkan, maka ini dia wajib untuk apa? Untuk mengganti kerusakan. Ya, demikian pula yang terakhir. Ya. Atau kata beliau wala alal hajjami, dan tidak ada pula dhaman terhadap hajjan. Terhadap hajjan, tukang bekan. Au khattan, tukang khitan. Au tabib atau dokter. Idza urifa minhum shibkun fi shun'ah walam tajini aidihim, apabila diketahui bahwa mereka ini punya keahlian di dalam bidangnya dan tangannya itu bukan tangan yang berbuat jinayah, ya, sengaja melakukan tindakan kriminal. Baik, jadi seorang misalnya dibekam, ya, orang yang bekam ini diketahui dia ahli membekam, ya, dia sudah menggunakan pisau bekam yang cocok. Ya. Kemudian sayatan bekannya juga sudah pas. Tapi ternyata orang yang dibekam ini mati. Ya. Apakah dia wajib menanggung diahnya? Jawabannya tidak. Sepanjang dia sudah dipercaya untuk membekam dan dia tidak melampaui batas, maka dia tidak ada kewajiban dhaman apapun. Ya, sebab kematian orang bisa mati kapanpun dia bisa mati. Dan di sini dia mati bukan karena apa? Bukan karena bekam. Ya. Andai kata misalnya karena dia melampaui batas, ada hal yang di luar dari kewajaran yang dia lakukan, ini lain lagi masalahnya. Jelas ya? Ya kalau ada hal yang tidak wajar dan ternyata diperiksa dia tidak melampaui batas dalam hal tersebut, itu tidak apa-apa. Demikian pula khattan, tukang khitan. Iya, tukang khitan. Ya kalau memang dia tahu di dokter ahli mengkhitan anak, iya, dia sudah khitan sesuai dengan sebagaimana mestinya, iya. Dan ternyata terjadi pendarahan yang mengakibatkan perugian terhadap anak, misalnya dia meninggal. Maka dalam hal tersebut dia tidak ada apa. Tidak dhaman sepanjang memang Bukan dari dia keteladanannya, dia sudah bekerja sebagaimana mestinya. Jelas ya? Bekerja sebagaimana mestinya. Demikian pula dokter. Ya. Ini umumnya dalam setiap keahlian yang dia tekuni, sepanjang dia sudah menjalani sesuai dengan apa yang dia tekuni, maka ya, tidak dhoman terhadapnya. Kemudian kata beliau, wala ala ra'i idza lam yata'adda. Demikian pula terhadap orang yang menjaga hewan ternak, pengembala. Kalau dia tidak melampaui batas. Iya. Jadi kalau misalnya dia diamanahkan, disewa untuk mengembala kambing, dia jaga ada kambing yang hilang, iya. Maka itu bukan tanggung jawabnya sepanjang dia sudah apa? Dia sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Namanya pencuri, boleh saja di mana-mana ada. Iya. Dan serigala makan kambing, mungkin saja itu terjadi tanpa diketahui oleh siapa? Orang yang menjaga. Iya. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa yatmanu al-qaffar. Ini beberapa bentuk orang yang dikatakan wajib membayar dhaman. Sebab di dalam posisi yang disebut oleh Ibnu Qudamah ini bukan posisi yang dikatakan dimaafkan. Ya, pertama wa yatmanu al-qaffar. Al-qaffar tukang potong baju. Yang untuk memotong baju saja, dia keahliannya memotong baju atau untuk menghiasi, memodel baju. Wal khayyat, tukang jahit. Ya. Wa nahwuhuma, dan semisalnya, mimman yastaqbilul amal mata lifa bi amalihi. Nah, bahwa mereka ini wajib untuk mengganti pada amalan yang diterima apa yang keliru dalam amalannya. Kenapa wajib dia ganti? Ya, sebab pakaian itu sudah semuanya sudah jelas ketentuannya. Jadi kalau misalnya ada yang keliru, ada yang salah, maka ini kembali kepada orang yang menjahitnya. Ini pendapat dari Ibnu Qudamah ya. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa ini sama dengan yang lainnya. Sepanjang dia tidak melampaui batas dan bukan dari keteledorannya, maka tidak ada masalah. Ya, sebab di proses pekerjaan ketika menjahit mungkin alat jahitnya tiba-tiba error misalnya, atau dia bekerja tidak sebagaimana mestinya sehingga ada sebagian kesalahan di dalam penjahitannya. Ya. Nah, baik. Kemudian kata beliau, duna ma talafa min hirzihi. Ya, selain daripada apa yang rusak dari hirzihi. Ya. Jadi kalau misalnya suatu barang sudah disimpan di satu tempat, kemudian barang itu rusak di tempatnya, maka ini tidak ada masalah, tidak wajib diganti. Kenapa? Sebab memang rusaknya ya sudah dijaga, rusak dengan sendirinya. Berarti tidak ada pelampauan batas di dalamnya dan tidak ada apa? Tidak ada keteledoran. Ya, kalau demikian keadaannya berarti ini tidak wajib atau dhoman di dalamnya. Baik. Selesai sudah ya. Tentang siapa yang wajib untuk kena dhoman. Kemudian tentang masalah pekerja itu tadi, Ibnu Qudamah mensyaratkannya dia harus punya hibbun, punya keahlian dalam pekerjaannya. Adapun kalau dia tidak punya keahlian, ya, dia setengah-setengah saja, ya, bekamnya dari mana dia tahu bisa bekam? Oh, dia dari lihat-lihat orang saja. Oh, dia lihat bekam, ini saya ikut bekam juga. Ya. Ini kalau terjadi kerugian, maka dia pasti menanggung. Harus menanggung. Ya, demikian pula tukang khitan. Oh, sok tahu bisa mengkhitan. Ya, sembarang potong. Ya. Begitu terjadi kerugian, maka dia pasti mengganti. Sebab tidak ada udur baginya. Jelas ya? Demikian pula setengah dokter. Ya. Ya, dia belum jadi dokter ya, tapi baru setengah dokter. Ya. Nah, ini agak bahaya kalau setengah dokter ya. Sebab ilmunya masih sepotong-sepotong. Ya, jadi kalau dia memberikan sesuatu di luar apa yang dia ketahui atau dia setengah-setengah di situ, maka dia harus membayar dhamannya. Baik. Selesai pembahasan tentang ijarah. Kemudian penulis berpindah menjelaskan tentang babul ghasb, bab tentang perampasan. Ya, ini mungkin kita bahas nanti saja ya. Setelah di sesi berikutnya insyaallah kita bahas. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, syarwallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.